Bismillahirrahmanirrahim. Qalbul Katsir rahimahullahu taala. Qala Tirmidzi hasanun sahih. Qala wa ma qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun fa mushkil. Adapun ucapan Tirmidzi rahimahullah ini hadits hasan sahih, ini mushkil, menjadi problem. Tidak memahaminya. Lianna jam'a bainahuma fi hadisin wahid kal muta'adzar. Ya, karena menjama' antara keduanya hasan sahih pada satu hadis itu seperti satu hal yang tidak mungkin. Ya, diberikan kepada satu hadis katakan hasan sahih. Sehingga paminhum man qal, di antara mereka ada yang menyatakan dzalika bi'tibar isnadaini. Itu berdasarkan adanya dua sanad. Yang pertama sanadnya hasan, yang kedua sanadnya sahih, sehingga beliau pernah menyatakan hasan sahih. Qultu, kata Ibnu Katsir, wa hadza yarudduhu. Ana yaqulu fi ba'd al-hadis, ini terbantah dengan ucapan beliau dalam sebagian hadis, hadza haditsun hasan sahih gharib. La na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Iya. Ya, kalau menyatakan ini dari dua sisi, iya, dari dua sanad, yang satu hasan yang satu sahih, tidak mungkin, karena kadang beliau katakan ini untuk hadis yang gharib, yang tidak ada jalan lain. Hasan sahih gharib. La na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Wa minhum man yaqulu, dan antara mereka yang menyatakan huwa hasan bi'tibaril matan sahihun bi'tibaril isnad. Hasan dia dari matannya, sahih dia dari sanadnya. Wa fi hadza ayyul nazar, di sini pun ada ya perlu ditelaah. Fa innahu yaqulu dzalika, karena beliau berkata demikian fi hadis marwiyah fi sifat jahannam. Beliau katakan demikian untuk hadis-hadis yang diriwayatkan padanya masalah neraka jahannam, ya sifat neraka jahannam, wa bil hudud Al-Qisas, penemidari. Tidak mungkin dikatakan demikian. Tidak mungkin beliau menganggap riwayat-riwayat tersebut, riwayat-riwayat yang hasan tidak sahih. Kalau terkait masalah akidah, masalah hudud, masalah qisas. Qala Ibn Katsir rahimahullah, walladhi yadhharu li, yang ya nampak bagiku, atau mendapat beliau jihad beliau rahimahullah, annahu yasarrabul hukmu bisihah dal hadith, kama yasarrabu ya al-hasan bisihah. Intinya kata rahimahullah, terserap pada hadis tersebut, ya, sahih, sebagaimana ada padanya hasan, artinya pertengahan. Ya, ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan hasan. Padahal, yakunu ma yakunu fi hasan sahih, apa yang dikatakan Tirmidzi hasan sahih, a'la rutbatan indah mil hasan. Lebih tinggi kedudukan daripada hasan saja, waduna sahih, tapi lebih rendah dibandingkan sahih saja. Karena hasan sahih itu musarrabun fi al-hasan sahih. Bisa dikatakan hasan dengan sahih. Sehingga hasan sahih itu derajat di atas hasan dan di bawah sahih. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa yakun hukmuhu al-hadis bi sihhati mahdhah. Sehingga hukum Tirmidzi rahimahullah ketika menghukumi satu hadis sahih saja aqwa, lebih kuat min hukmihi adai, dibandingkan hukum beliau kepada satu hadis dengan sihah mal hasan. Ketika Tirmidzi menyatakan hadis sahih, lebih tinggi dibandingkan ucapan beliau hadis hasan sahih. Dan hasan sahih itu di bawah sahih dan di atas hasan. Wallahu a'lam. Ikhwan rahiman rahimakumullah, masalah ini istilah Tirmidzi yang paling paham adalah Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah. Ya, Ibn Rajab alhamdulillah rahimahullah punya syarah ilal Tirmidzi. Yang beliau situ jelaskan apa maksud Tirmidzi terkait dengan istilah-istilah beliau, istilah hasan beliau. Yang intinya hasan dalam Sunan Tirmidzi itu istilah khas lahu, istilah khusus ya dari beliau. Tirmidzi rahimahullah menginginkan dengannya hasan dia kali sebagaimana kata apa namanya Syekh Abdul rahimahullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan di banyak jalan, yang syaratnya tidak ada yang mutahambil kadzib, Iya. Tirmidzi punya definisi khusus terkait dengan hasad. Nah, kita nanti dibaca di Idal Tasailah Tirmidzi. Siapa? Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala. Hadis Tirmidzi mengatakan hasan. Kapan beliau katakan hasan? Ketika satu hadis, iya, banyak jalannya. Dan tidak ada para perawinya yang muttaham bil kadzib. Iya. Sehingga menjadi terkuatkan dengan riwayat yang lain, sanad yang lain. Ketika banyak jalan, beliau katakan itu hasan. Dan ketiga hadisnya sahih, beliau katakan sahih oleh hasan bi'tibar turukihi, karena banyak jalannya, sahih karena memang hadisnya sahih. Tentu kita melihat nanti secara hilal. Rahimahullahu ta'ala, anna usharif al-hadis da'if. Kemudian ketiga, sahih, hasan, hadis yang ketiga adalah da'if. Qala, kata Ibn Salah rahimahullah, wa huwa ma lam yistami' fihi sifatul sahih, wa la sifatul husn al-madhkurah fima taqaddam. Apa hadis da'if? Hadis da'if itu adalah yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat yang disyarat-syarat hadis sahih, dan tidak terkumpul padanya sifat-sifat yang disyarat-syarat hadis hasan yang tersebutkan pada pembahasan yang terdahulu. Suma takalama ala ti'dadihi wa tanwa'uhi bi'tibar faqdihi wahidati min sifatis sihah au akthar au jami'ah. Kemudian beliau berbicara tentang apa namanya penyebutan satu persatu tentang macam-macam da'if, dilihat dari hilangnya salah satu sifat-sifat sahih atau lebih, atau jami' atau hilang semua syarat-syarat sifat hadis sahih. Fa'in qasimu jinsuhu ila, adapun jenisnya terbagi kepada maudhu wal maqlub wal syad wal mu'allal wal muttarib wal mursal wal munqati' wal mu'dal wa qairi dhari. Nah, dan sudah kita baca dalam nusah, sebentar melihat nanti kembali di tempat berfikir, ya ada yang kembalinya ke hilangnya apa dokter rawi, ya, atau hilangnya adatul rawi dan macam-macamnya. Nanti mereka lihat kembali di nusatu nazar syarah nubat fikar. Wallahu a'lam bissawab.